Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan kita cintai, Bewali dan seluruh jamaah Babur Rasul. Ah, Babur Rasul ini yang nuduk-nuduk ini. Saya masih belum bisa konsentrasi. Tawarannya ini. Saya ketemu presiden gak grogi. Dengan tawaran ini grogi. Benar-benar kebayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, satu keterangan yang cukup gamblang tadi telah disampaikan bahwa ya itulah perilaku Rasulullah, buah perilaku yang akhirnya di dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuman saya kadang ini kalau terus mau ngajak mari mencontoh Rasulullah itu mikir saya, mari kita mencontoh Rasulullah, mikir benar-benar saya. Rasulullah itu baik-baiknya manusia. Kita ini belasak-belasaknya mana. Kadang saya mikir, orang-orang ini beb, jangankan nyuntuh Rasulullah, nyuntuh penjenengan aja susah. Alimnya susah. Makanya kadang yang dicontoh paling jenggotnya, paling gitu aja kan mudah. Itu nyontoh-nyontoh yang mudah. Kupluknya, nah itu paling yang dikenal. Gondrongnya, nah itu paling itu. Tapi kalau nyontoh daleman, nah ini susah. Makanya mencontoh Rasulullah itu ya enggak, ya gampang-gampang susah. Kalau nyontoh jenggotnya, ya bisa. Tinggal dibiarkan aja ya berjenggot sudah. Coba ya tinggal beli. Yang susah itu untuk akhlaknya Rasulullah. Ada orang diludahi kok, yang ludahi gak ada dicari. Saya gak berani mencontohkan. Terus mari kita mencontoh Rasulullah. Gak berani. Kenapa? Ya apalagi orang sekarang susah memaafkan. Karena gak bisa memaafkan akhirnya reuni. Itu kan karena gak bisa memaafkan. Mulai akhirnya reuni. Makanya besok lagi kalau pacaran putus, sebut alumni. Jangan mantan. Kalau mantan gak bisa reuni. Coba kalau alumni pacarku reuni. Gak mudah memang. Ya lo nyontoh ya gampang lah. Nyontoh dohirnya, surahnya mudah. Jubah tinggal beli. Yang susah itu mencontoh Rasulullah. Lah kita ini gak bohong sehari sariawan. Bisa. Nah itu baru. Rasul itu kan teladan. Rasul gimana nyontohnya aja gak berani. Susah. Saya gak kebayang Rasul itu kayak apa. Gak kebayang. Kalau ceritanya sih saya dapat ceritanya bahwa Rasul itu contoh. Tapi saya gak berani nyontoh. Ya. Karena Rasul ini dalam teori sosiologi. Ya ini untuk membuktikan saya habis ngaji di tempat presiden. Bila bisa bilang sosiologi, antropologi. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya. Tapi akal saya ini gak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun. Gak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Oh, saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik. Mau dari belakang itu apa? Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik. Anak konglomerat, muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ah, ini ceritanya tahu saya. Tapi yang gak bisa saya cerna itu kok ada. Anak usia 9 tahun, 10 tahun, dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Jadi jangan sampean ini, jangan sok-sokan ngerti Rasulullah. Maka jangan menurut Rasulullah, nanti dulu. Gak kebayang ya. Sampai sekarang tak pikir itu gimana dulu ceritanya. Ini makanya banyak yang mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, lo gak paham. Suasana batin dan psikologi Rasulullah waktu itu kayak apa? Gak kebayang saya. Sampean coba usia berapa? Berapa usianya? 18. Coba dapat suami umur 40 gitu. Iya. Udah deh. Nah ini itu contoh. Ceritanya kita dapat sampai, tapi kita nggak ngerti situasi psikologi apa waktu itu yang terjadi. Kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah orang 50 kok riang gembira sambil joget itu coba. Padahal dia bukan orang jelek, dia gadis tercantik di Makkah. Ya, dia adalah anak konglomerat. Bukan karena terbelit utang. Emang tarling. Udah kan gitu. Terus abang bayangkan lagi. Ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu jangankan manusia, setan itu dengar langkahnya Sayyidina Umar lari. Coba, itu kira-kira orangnya kayak apa seremnya. Gak bisa jauh-jauh. Orang seremnya kayak apa? Gimana dibaik digambarkan itu alisnya itu sambung gitu Umar. Gini, gak pernah senyum. Kalau baca Quran menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khutbah, itaqullah. Dia lari semua orang semecit. Saking kerasnya. Lu sampai Sayyidina Ali itu nadar. Kalau orang kok keras begini, kalau mati ditanya mungkar nakir jawabnya apa? Lu makanya kuburan Sayyidina Umar setelah meninggal di Kuping ini. Itu dengar itu. Tapung keramat. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Ya nanya. Nanya apa? Ya merebuka. Ya Allah. Nah ngapa lagi? Udah itu aja. Ketika. Ini dedeng kot ini. Kelahi gak pernah kalah. Lu kok terus bisa nurut sama orang yang gak pernah kelahi itu gimana ceritanya? Habib masih galak, masih gagah, gondrong, serem gini. Rasul kan wajahnya aja tersenyum. Wajahnya basam, punya wajah yang tersenyum. Nah itulah yang membedakan Rasulullah sama Abu Jahal. Jubahnya mirip-mirip aja. Wajahnya yang beda. Rasul wajahnya tersenyum, Abu Jahal wajahnya kayak orang kebelet ngising. Ya makanya orang stres itu lihat Rasulullah sembuh. Orang baik-baik lihat Abu Jahal tambah stres. Loh, orang kayak gini. Sayyidina Umar, kok bisa nurut pada orang yang gak pernah kelahi? Kalau orang nurut sama saya karena saya juga, apa, karena orang tukang kelahi nurut sama saya, pantas saya tukang kelahi. Jadi takut om, ini tukang kelahi. Maksudnya tempeleng mau coba. Makanya orang-orang banten. Dan ini Rasulullah ini gak pernah kelahi, selalu menghindar. Udah. Loh kok iso ada orang tukang kelahi itu nurut? Ini gak kebayang. Ceritanya ada, tapi suasana psikologi yang terjadi antara Sayyidina Umar sama Rasulullah gak tergambarkan. Gak ada yang bisa gambarkan. Itulah dalam teori epistemologi hermeneutika. Ayo sekali ya. Biar kelihatan intelektual. Itu namanya real life. Kenyataan hidup hanya Rasulullah dan sahabat yang tahu dan masuk akal. Ceritanya sampai karena setelah hermeneutika 1 ada namanya historik, apa ada namanya hermeneutika 2 itu narasi cerita. Nah, dan ketiga namanya historiografi. Nah, yang keempat ideologi atau kepercayaan. Nah, ini maka dengerin ini. Nah, ini ilmiah ini. Ya, untuk nutup grogi ini. Gimana ceritanya? Enggak masuk di akal coba. Orang yang suka kelahi gitu tiba-tiba nurut. Nah, sekarang terus Siti Khadijah, Sayyidina Khadijah itu orang paling kaya, konglomerat paling kaya. Pembantunya ribuan. Loh kok suaminya di bukit? Kok bawa nasi ke atas, kok gak nyuruh orang? Kita gak kebayang penjenengan bikinin teh nyuruh. Nyuci baju, nyuruh mesin cuci. Makanya perempuan sekarang banyak yang gak ngerti. Kalau bau keringat suaminya pindah ke lain, nah. Ya karena gak ada yang tahu, baunya gak ada. Apa yang tahu baunya mesin cuci? Padahal laki-laki kalau pindah ke lain hati, baunya beda. Beda dong. Beda. Nah. Itu rahasia saya. Rahasia saya sama Habib. Jangan kita sih tahu ya. Iya, makanya dulu ada orang karena mencuci baju suaminya kaget dia. Rambut siapa ini kasih? Loh, dia tahu. Sekarang mana orang tahu? Ada rambut, ada lipstik, dan yang tahu. Makanya istri saya pinter. Saya selalu dikasih baju putih. Jadi kalau ada lipstik nempel, ketahuan kita ini. Istri saya jago kalau mengatur strategi itu. Jago. Iya. Bahkan ini. Nah, istri saya juga kirim laki-laki nganterin saya kemana-mana. Dan dia patuhnya sama istri saya, bukan sama saya. Ini direkam. Dia lihat di sana. Oh, jago kalau udah urusan begitu. Mengolah. Lah Siti Khadijah ini orang paling kaya, konglomerat. Bawa makanan sendiri naik ke atas gunung. Kok gak nyuruh orang? Ini gak bisa dinalar. Sayyidina Abu Bakar, konglomerat paling kaya, mau nuntun unta Rasul. Loh, yang Rasul itu bukan orang kaya. Coba ayo, dinalar. Ceritanya nyampe, tapi psikologinya apa kita gak nyampe. Makanya Rasulullah ini dianggap tukang sihir. Dan inilah yang membuat sampai hari ini 100 tokoh dunia ditempati oleh Rasulullah. Karena perangkat sosial Rasulullah tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukan raja, bukan panglima perang. tapi mampu nyuruh 300 orang pergi menghadapi 3000 orang. Apa itu bukan lu mau mati, bukan gitu. 300 orang menghadapi 3000 orang yang 4000 di perjalanan. Lu kok mau berangkat gitu loh. Coba sementara sekarang aja itu bersihin masjid nanti ah. Suruh bersihin masjid nanti. Ah, itu perang 300 orang, perlengkapan seadanya. Strategi seadanya menghadapi pasukan 3000. Berangkat, siap gitu. Kalau sekarang berangkat, entar dulu, Beb. Gimana? Lah, itu yang tidak bisa dibaca psikologi apa yang ada dalam diri Rasulullah. Makanya Islam ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, tapi menjadi masuk akal. Ini gak masuk akal. Teman kalau belajar Islam, sampai tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bilang begitu di Arab, kan susah. Allah itu tidak kelihatan. Sementara ribuan tahun orang Arab itu punya patung yang kelihatan. Wong biasa punya Tuhan kelihatan, kok diajari Tuhan gak kelihatan. Biasanya Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu. Apa gak konslet? Iya, biasanya Tuhannya banyak, diajari satu. Susah memahaminya. Seperti saya, biasa istri satu, ditawari banyak. Pusing juga saya. Gak biasa. Saya tidak terbiasa. Saya ngomong santri biasa dengan mulut yang berbeda-beda. Tapi dengan istri dua gak biasa kayaknya. Gimana caranya? Satu aja pusing ya. Pagi-pagi sudah pidato. Nah itulah makanya waktu saya mau nikah, ingat betul. Mungkin gara-gara itu ya. Saya mau nikah itu disuruh ngaji kitab Qudulujen. Sama kiai saya baca Qudulujen. Nah di situ ada Ja'ar Rajulun ila Umar Ibn Khattab. Laki-laki yang datang Sayyidina Umar. Saya nanya ini siapa? Oh, Abu Dhar. Abu Dhar ngapain? Abu Dhar itu datang ke Sayyidina Umar untuk mengadukan istrinya. Jadi Abu Dhar itu punya istri satu. Tapi cerewetnya luar biasa. Sementara Abu Dhar itu status sosialnya kepala suku, panglima perang, hartanya banyak. Tapi istrinya satu itu cerewetnya luar biasa. Sampai berpikiran, ya Allah kurang apa aku ini. Istri satu aja cerewetnya gini, aku kaya, panglima perang. Istri satu cerewet, awas tak tukar tambah. Tapi sebelum tak tukar tambah sebaiknya anu ini, saya konsultasi sama Sayyidina Umar. Pasti ngerti lah caranya menaklukkan perempuan cerewet kayak gini. Setan aja takut. Datang sore-sore, "Waalaikum." Buh, gak jadi karena gak ada jawaban. Ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atikoh lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam. Selesai ngomel, baru, "Assalamualaikum." "Salam." "Siapa itu?" "Abu Dhar ya Umar." "Insyaallah." "Khair-khair, ada apa seru-seru begini?" "Jadi ya Umar, sama saja." Akhirnya apa? Nah disitulah maka kemudian Sayyidina Umar ditanya sama Abu Dhar. "Ya Abu Dhar, apa?" "Ya Umar, apa Abu Dhar?" "Aku gak bayangin, kamu kok kuat diomel istrimu begitu." Nah ada pertanyaan gitu, Bunyai Atikoh datang bersembunyi di balik pintu. "Awas kalau jawabannya menyakitkan." Omeli lagi. Ternyata jawaban Sayyidina Umar, "Iya Abu Dhar, kamu dengar sendiri istriku Atikoh ngomel setiap hari. Tapi bagiku itu biasa. Karena kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga." Ya langsung serab itu. Coba kalau coba, "Iya kayak radio rusak." "Wah cuman." Nah itu makanya kemudian saya coba diweling sama guru saya. Ya. Kamu kalau ingin punya keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Loh, gimana aja? Contoh yang apa? Jangan suka marahi perempuan. Gitu. Diemlah kalau perempuanmu ngomel. Walaupun kamu sanggup marah, tapi kalau perempuan sudah marah, diam. Maka perempuan akan reda dan tenang. Kalau perempuan hatinya tenang, gendong anak tenang. Membelai anak dan tenang. Tapi kalau perempuan emosi, jantungnya panas, dua payudaranya ikut panas, air susunya panas, diminum bayi-bayinya panas, maka dari dedek bisa menjadi bengek. Nah itu, ya bener, dibilang ya, kamu jangan suka marahi perempuan. Perempuan itu sawah. Sawah itu harus selalu teduh dan dingin karena untuk nanam. Apalagi kalau sudah ditanami, jangan dibakar. Tanamannya kebakaran. Iya, makanya perempuan ini seperti sawah. Biar tanamannya bagus, aliri air yang bagus, kasih pengairan yang indah, pupuk yang indah. Maka perempuan jangan sekali-sekali enggak pegang uang. Ini kasih uang biar hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, ngomong anak juga tenang. Jangan dimarahi, sawah enggak boleh dibakar. Harus tetap tenang. Makanya kalau perempuan lagi marah, itu biasa aja. Gak usah heran loh dia buang sampah. Nah laki-laki ini kan tempat sampah. Kalau sampahnya buang, jangan ditutup, biar sampahnya gak masuk. Lah itu. Lah kenapa? Perempuan itu hidupnya stres. Stres gak ada ya. Laki-laki sih enak. Perempuan dititipi anak 9 bulan, di dalam perut. Kita beb. Titip anak, habis itu pergi ngerokok kemana? Iya kan? Iya benar, tut ini benar. Perempuan nanggung 9 bulan, tengkurap gak enak, miring gak enak, ini nungging gak enak, apa aja gak enak. Setelah itu bertarung mempersiapkan apa kelahiran. Setelah itu gendong anak gini, aduh ya Allah. Pagi-pagi istri saya sudah pidato, yang dipidatoi anaknya. Dan saya kadang itu gayanya kayak bila anak. Istri ngomel gitu, jangan lah anak kok dimarahi terus, biarin. Iya, ngomel pokoknya kalau udah terkait itu ngomel. Saya cuma diam aja. Nanti anak saya dibangunin, dicubit, nangis, terus dijejer di kamar mandi, disemproti. Habis itu didulang satu-satu, pakai sepatu salah, apa-apa salah. Nah saya pernah sekali ngomel sama istri saya. Bu jangan gitu ngurus anak yang baik. Rumah itu berantakan. Sudah ya Allah. Jangan gitu ngurus anak yang bagus. Tiba-tiba istri saya itu gak pernah gitu, aku dipegang tanganku. Mas, apa? Marahi aku terserah. Tapi aku pingin satu saja. Apa? Kita beralih, aku jadi laki-laki, Mas jadi perempuan. Saya bilang, ya, sehari aja ya. Ya. Benar, sehari saja. Aku yang ngatur strateginya, ya terserah, pokoknya kita berganti peran. Engkau ibu, aku bapak. Nah terus ya terserah mas gimana. Oh ya sudah aku ngerti caranya. Ini ada uang 10 juta. Pergi kemana terserah. Kamu cari teman-temanmu yang paling kamu kenal, ajak makan. Tapi berangkat dari rumah, jangan sampai anak-anak tahu. Jam 2 malam sudah harus pergi dari rumah ini. Cari temanmu, ganti aku yang akan jadi bapak, jadi ibu. Waduh istri saya langsung menyetir mobil puyeng sama teman-temannya. Wah jadi aman saya. Ada tamu, anak masih tidur. Begitu subuh. Mulai. Ya Allah, bangun. Yang pertama ditanya, ibuku mana? Ya Allah, ada yang ngompol. Ada yang pempesnya di bawah gini. Ada ya Allah, gak kebayang saya. Wah, itu ke kamar mandi, dimandiin kenyepen

dengan jelas bahwa di situ ada perempuan cantik. Tapi dia sudah tersembunyi, Mas. Apa selalu begitu matamu? Iya. Karena aku laki-laki. Perempuan cantik tersembunyi kayak apapun, pasti aku tahu dan mampu melihat. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Masuk kendor. Enggak. Nah itulah. Itu, ya Allah kadang itu. Nah itu makanya rendah. Nah inilah saya Dina Umar itu. Makanya kita tidak usah kaget-kaget. Laki-laki gagah. Ini bebeknya juga gayanya aja. Saya tahu kok. Makanya kalau ada pawangnya. Jadi memang ini kita gak bisa membayangkan Rasulullah itu dengan teori-teori hadis yang ada itu. Itu adalah ceritanya. Situasi psikologisnya gak bisa kita tangkap. Bayangkan Islam itu mengajarkan sesuatu yang gak bisa, yang gak dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Orang Arab itu jarang mandi. Tiba-tiba Islam nyuruh mandi toharoh pakai air di sebuah tempat yang gak ada air. Coba. Orang minum aja susah, suruh mandi. Suruh jinabat. Padahal air aja susah. Minum itu lu susah, malah disuruh buang air untuk mandi. Iya, kalau orang sini jinabatnya sebulan sekali. Orang sana semalam 8 kali. Karena makanannya kambing. Sini kan terong. Nah, tempat yang panas seperti itu disuruh puasa. Tempat yang panas disuruh buka kepala kalau lagi tawaf. Di mana syahwat terhadap perempuan begitu tinggi, kalau tawaf perempuan malah disuruh buka muka. Wuh, syahwatnya tinggi. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju gak ada jahitannya. Coba. Itu kalau mau melakukan sesuatu kan tinggal wes gitu aja. Coba. Wih, lu gitu bisa dipatuhi sama orang Arab. Bisa dipatuhi. Gitu. Loh, ini kan ceritanya gimana? Makanya kalau bisa cerita, bisa. Tapi yang paham siapa? Ya orang yang hidup bersama Rasulullah. Maka yang bisa mencontoh Rasulullah adalah orang yang hidup bersama Rasulullah. Karena ngerti suasana batin di mana Rasulullah ada. Kalau kita, katanya. Loh, kalau kita kan cuma katanya. Oh, kita gak pernah ketemu Rasulullah. Ya cuman katanya. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Nyanyi kita. Tapi di tempat yang sekolah tunanetra, bintang kecil di langit yang biru katanya. Ya kan gak lihat sendiri mereka ada cepat. Nah generasi kita ini sudah generasi katanya. Makanya jangan sok-sokan. Menurut Rasulullah, iya menurut Rasulullah, kita tahu ceritanya. Tapi gak ngerti situasi psikologisnya. Bagaimana bisa seorang Sa'labah bin Abdurrahman diutus Rasulullah menembus kota Madinah. Begitu melihat perempuan telanjang tanpa sengaja, saking takutnya bersumpah tidak akan buka mata sampai mati. Terus sampai yang tak suruh nyontoh yang begitu. Wong ada gedeknya aja dipolongi. Enggak lah. Sorry, enggak gitu. Udah. Lalu nah. Kita mau ngomong apa? Coba. Ayo. Kita mau ngomong apa? Kita bisa cerita. Makanya kiai-kiai tidak pernah mari kita langsung mencontoh. Enggak ada kiai. Enggak. Kita ini sudah tidak ketemu Rasul. Ketemunya para habaib begini ini. Ya kira-kira beginilah. Gondrong-gondrong juga gitu Rasul kan. Loh, Rasul kan gondrong juga. Makanya kalau potong sahabat berebut rambutnya. Itu yang tersisa kan panjang sekali itu rambutnya. Emang Rasul rambutnya pendek? Enggak panjang. Ini. Lah iya. panjang rambut Rasulullah. Gak ada rambut Rasulullah kok pendek gini. Hei, rambut tentara, rambut panser lah. Rasul rambutnya panjang, kagak Rasul. Gitu. Katanya, nah makanya gitu katanya, loh makanya. Loh makanya orang kalau masih memahami prinsip maulidir Rasul, Rasulullah itu orang Makkah, lahir di Makkah, diperingati lahirnya karena ada di Makkah, orang akan tahu bahwa Rasul itu orang Makkah dan kita ini orang Indo. Nih tahu. Yang ketemu Rasulullah ya sahabat itu. Ya itu yang paling ngerti Rasulullah. Suruh tidur, ya udah tidur ya Rasul. Tidur, mati, mati, matilah. Itu yang gak bisa kita cerita, yang kita bisa nilai psikologinya ceritanya ada. Loh makanya yang bisa nyontoh Rasul ya Rasulullah. Ya ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Lah kalau kita sudah katanya. Makanya kalau kita mengatakan Rasulullah kata siapa? Menurut siapa lo? Makanya ketika kita berbicara Rasulullah selalu ada kata an. Dari mana? Dari sini. Rasul ngapain? Rasul nyuruh apa? Ya pokoknya nyuruh menurut ini. Ya tulis saja itu, tulis. Apa? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Lalu apa? Gak boleh. Dari siapa? Dari sini. Udah. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bareng sama Rasul. Ya, tulis saja kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Lalu apa? Lihat tok, ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Lalu apa? Dengar tok, ya sami itu kok. Alah. Nah, makanya an. Nah, kita ini sudah an yang keberapa? An. Ya sudah. Makanya tergantung kalau kita dari siapa, dari Kiai Hasyim ya, Nahdlatul Ulama. Kalau kita katanya Kiai Dahlan ya jadi Muhammadiyah. Kalau katanya Habib Rizieq ya jadi FBI. Kalau katanya Pak Sukino ya jadi MTA. Gitu aja. Kalau katanya Pak Amin Rais ya jadi PAN. Ya tergantung katanya, makanya. Nah kebetulan kita ini katanya Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah teruji keilmuannya. Yang hafal Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Baca itu Hasyim Asy'ari, orang Jombang. Di Indonesia ada satu lagi perempuan namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani, Palembang. Selebihnya ya paling hafal dua, hafal tiga. Tapi suaranya banter ya. Ada yang hafalnya cuma satu, Kulu Bitatin Dolalah. Tapi apa saja hadisnya itu aja. Iya. Kayak kunci Inggris. Problem kunci apa saja, kuncinya cuma itu aja. Naik kenceng. Kulu. Nah kalau kita sih jawabnya enak. Alah, innamal a'malu binniat. Lah itu. Lah makanya kalau yang menurut Kiai Hasyim ini ya. Kita bisa lihat makanya orangnya enak, longgar. Karena banyak ngerti. Nah kalau yang ini kan ngertinya cuma satu aja. Maka cepat mati. Lah kayak ibu-ibu dalam rumah tangga kalau ngertinya cuma masak gulai. Itu gulai aja. 2 bulan setruk. Loh kalau Kiai ngerti apa-apa enak. Menurut ini oh begini. Kamu kalau sholat gimana? Kentut. Ya sudah. Gak kepepet. Ya kepepet. Ya sudah ikut Sayyidina. Ikut Imam Malik. Tapi kalau kamu ikut Imam Malik jangan gelegen ya. Karena kalau Imam Malik itu membatalkan wudu. Nah kalau Imam Syafi'i malah gak apa-apa. Makanya kalau kita ngentutan ikut Imam Malik aja enggak apa-apa. Tapi kalau suka glegean ikut Imam Syafi'i. Nah, yang susah itu udah ngentutan juga glegean. Imam Samudra.

Allah. Tumpeng gak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam gak mau, tapi suwi-wi tok mau. Itu, iya kan? Suwok gak mau, tapi rukyah mah. Mau. Mau semua sekarang. Ilaruhi gak mau, tapi semuka arwahnya mah. Mau. Alat musik gak mau, tapi mulut mau. Namanya nasyid. Nasyid. Makanya kalau mereka selalu mengatakan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kembalilah, wong kamu pernah pergi. Lah aku ini belum pernah kemana-mana, kok kamu ajak pergi? Aku masih seperti yang dulu. Nah kan itu, loh. Makanya kalau kita ini muridnya ulama, punya strategi berbeda. Ya gitu, strateginya berbeda. Maka awal jamaah kalau di tingkatan ulama ya ada tambahan-tambahan. Sholat ya pakai sian. Kenapa? Karena awal jamaahnya masih di sawah. Robana, ya Robana. Ambil ngantuk. Habis itu sholat, karena kita awal jamaah Indonesia jaraknya jauh, sinyalnya kan kadang datang, kadang enggak. Allah, oke bang. Sinyalnya enggak utuh. Ada bakso lewat, hilang sinyalnya. Ini bakso. Ada yang kentut, sinyalnya hilang. Apalagi kayak saya, sinyalnya mesti hilang. Gila balik, Allah, waduh nanti masih ngaji lagi. Duh. Makanya awal jamaah kita habis sholat, apa? Ya ditambal, wong bocor semua. Pakai di, gila, gila, gila, gila. Ada yang protes, zikir kok begitu? Rasulullah dan sahabat kalau dikir diem, ya Rasulullah sama sahabat, sahabat ditetring sama Rasulullah. Dan ya tahu ani tum harisun alaikum bil mu'minin arawahurram ditetring ya online. Nah kita program gak punya data habis karena gak pernah download. Nah kalau Rasulullah download program kenabiannya 15 tahun naik turun gua khiro, maka bisa kita akses. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngakses programnya downloadnya 25 tahun di Padang Pasir. Tuh, di download di sana. Kan gitu Sunan Kalijaga downloadnya berapa? 3 tahun. La haula wala quwata illa. Kita kalau diajak download langsung listriknya mati. Yalah, yalah, yalah, yalah, yalah. Mana kita punya kuota? Gak punya kita kuota. Yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah. Lama sekali. Yalah. Makanya kita gak pernah punya paket data. Kita gak pernah download. Kan gitu, makanya suka cari wifi gratisan. Deh ya, ada kiai datang, barokah, barokah, barokah. Itu wifi gratisan. Iya. Sukanya ngakses program orang. Bila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kan .co.id. Lah itu, makanya jangan sok-sokan orang gak punya paket data kok diem begini. Yang netring siapa? Ya tidur. Nah inilah maka awal jamaah kita ini coraknya adalah corak yang sangat indah. Puasa, puasanya beda. Kalau di Arab sana kalau puasa, keluar rumah lihat batu, khusyuk. Di sini keluar rumah lihat jambu. Lihat belimbing, daripada gak khusyuk tidur aja deh kamu. Dalilnya apa ya? Naumuso imin ibadatun. Ya sudah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kiainya sepi, cari pasar, beli mercon. Nah, makanya kalau ada orang merconan gak usah dimarahi, karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu kan sama, nah inilah. Ya gak gini, jangan dilupakan. Haji, mana? Ya ke alun-alun Kerawang. Nanti ngantrinya lama, pakai kain ihram lah, baik kamu mau makan, kapannya triplek. Itu wal jamaah Indonesia. Nah seperti malam ini sholawatan, itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasul. Lu itu jarak yang sangat panjang ini. Makanya ada yang kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekta Indonesia Senin 12 Mulud tahun gajah. Ada yang Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban. Yang muda. Wassalamun samirun lakini ada jantan. Santri muda yang tua ya. Halo ya Nabi. Salam alaikum. Wal jamaah tua, wal jamaah Sunda, ya Rasulullah salam, assalamun alaikum. Es lilin mah. Wal jamaah dangdutan ya. Itu apa? Lupa. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rabbi Aisyah niwa atau fatay dangdut. Coba yang orang Cirebon tarling. Pemuda idaman jadi impian. Pemuda ya, terlalu semangat dengerinnya. Suaranya terlalu bagus nih. Hujan jadi bayangan, duh teringat senyummu ku terbayang. Wajahmu pemuda, pujaan jadi impian. Nah, ya gitu. Ya Nabi salam alaika. Lalu yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika. Rasul salam, salam alaika. Angriak numpak. Nah, yang Jawa, yang suka India, ya nak, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asyad, nyantol, Fataya Jiratan, Aila. Luntum hidup. Nah ini malahnya ada yang model kayak Habib Syekh ini, ada Habib Syekh, ada Habib apa Bidin, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Ya nana. Ya karena saya nggak bisa, saya orang Indonesia yang bisa oh gitu ya, orang Yaman. Habib Syekh turunan Yaman, bisa. Nah saya nggak bisa, tapi kalau depannya taruhan saya. Bagusan saya kalau depannya. Tapi pas kokoknya, nah saya bisa saya. Padahal yang mahal kokoknya itu. Nah ini loh ya. Nah lala ini kan indah lah. Orang Kerawang nggak ngerti maunya apa. Mau basicnya dangdut, basicnya tarling, begitu kena sing tuturon. Ya nggak ngerti tapi seneng. Akhirnya kemana-mana bawa bendera. Ya ada tulisannya. Yang nulis Rasulullah katanya. Ada bendera slengnya naik, Iwan Fales naik. Dan akhirnya penuh cinta, mahabbah Rasulullah terbangun dengan cara ulama yang seperti itu. Makanya kalau sholawatan rame karena mahabbahnya tumbuh. Nah orang kalau sudah cinta ya mesti aneh-aneh aja. Omongannya aneh, sikapnya aneh. Nah itu yang membuat orang tidak paham. Orang-orang yang tidak suka sholawatan gak mengerti makna cinta. Dia cuma ngerti makna fakih, gak ngerti bahasa mahabbah. Kalau cinta dari dulu ya begitu. Ya nana, ya nana. Wah itu berlebihan, hulu. Lu cinta kok ya berlebihan dong. Kalau biasa-biasa aja, teman kita. Berlebihan dari dulu wajahmu seperti purnama kekasih. Lah apa bedanya dengan anta Syamsun anta Badrun? Aku ingin sehidup semati denganmu kekasihku. Apa bedanya dengan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Hah? Ini bahasa mahabbah, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah, itu kalau secara fikih musyrik. Makanya kalau orang tidak mengerti mahabbahnya, ngerti fikih, sukanya olok-olok, gulu, berlebihan. Loh beda dong bahasa mahabbah itu. Gak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu dibahas. Ya ribut, masa kepalamu segede itu. Loh, tapi kita sebagai orang yang jatuh cinta suka menyanyikan itu. Karena kita tidak pernah membayangkan kembali ke rahim ibu, itu kan bahasa kiasan cinta yang terluka. Loh iya kan, nah, itu bagi anak milenial udah gak bisa. Wajahmu seperti rembulan, karena rembulannya kalah sama listrik. Rayuan cinta anak milenial bukan begitu, rayuannya beda. Dek, apa yang? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa mas? Kau mampu memenjarakan aku dan memenjarakan dalam hatiku. Dunia kan anak milenial, biasa aja. Loh, makanya kalau cinta tidak usah dibahas. Roma Irama punya lagu cinta yang musyrik, ada. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja mah Roma. Loh, orang kalau cinta itu apapun dilibatkan, bahkan Tuhan pun dilibatkan. Pacar hilang itu nanyanya bukan lewat SMS, nanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang tanya Allah. Ini kan orang cinta. Makanya kalau cinta jangan dibahas. Rabi'ah al-Adawi yang begitu cintanya kepada Allah, zauknya kepegang. Ya Allah, kalau ada nikmatku buatku di dunia, aku gak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu, ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh. Berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu engkau, ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku, ya Allah. Berani, sampean. Nah, itu bahasa cinta. Jangan dilihat dari Oke, maka Ibnu Katsir menggambarkan bahasa cinta luar biasa dalam kitab Tuswatul Anbiya tentang burung pipit yang jatuh cinta. Manu emprit. Itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Sampai dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dempret. Oh kan kayaknya gitu, dempret. Apa mas emprit? I love you, pret. Pokoknya itu di pret ini, si empret ini marah. Empret yang segini langsung naik pitam, merasa dihinakan. Dempret, aku cinta padamu, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan, kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu burung pipitnya segini. Nabi Sulaiman ngerti itu, terus senyum sambil kekekekepret lambemu. Tamprit ya Sulaiman, aku tahu aku kecil gak mungkin meruntuhkan kerajaanmu, tapi mengertilah, inilah kalimat tamprit kalau lagi jatuh cinta. Nah, kita ini lagi cinta Rasul, nah, gak usah dibahas, nah, bahasa mahabbah. tumbuh dari kalangan santri yang dididik ulama untuk mengerti Rasulullah, menghilangkan jarak yang panjang dengan tetap merawat siratal ladzina an'amta alaihim. Lha iki lho wong waras. Ya, makanya mana ada santri jadi teroris? Enggak ada kan? Enggak ada temannya paling. Halo, ngaji santri itu enak. Gini aja, kita berdua di sini, nggak ribut, nggak ribut biasa aja. Beliau berjumpa saya enggak. Kalau saya berjumpa susah soalnya. Maka tak potong yang separuh jadi sarung, yang separuh jadi baju takwa. Selebihnya tak pakai gini ya, ya saja. Iya, begini. Makanya kemarin waktu di istana saya nggak pakai sarung, nggak pakai celana, nggak pakai apa ya begini ini. Nah, akhirnya loh itu kok bisa ada yang mengatakan presiden mengkriminalisasi apa pemerintah mengkriminalisasi ulama? Sejak kapan? Emang ulamanya yang kriminal? Buktinya apa? Ulama dikriminalisasi? Enggak lah. Saya membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan kriminalisasi. Karena pemerintah manggil saya ke istana. Seorang ulama yang tampangnya kriminal. Kita ini rambutnya panjang apa? Sebab karena kita ketemu di sini. Coba ketemu kita ketemu di warung gitu gak ngerti. Pastinya, oh, coba dari mana ini? Lah perlu ketemunya di sini semua tahu. Coba kita ketemu di tempat lain gitu lagi beli dawet langsung. Allahumma barik lana. Atau datang ke auzubillahi minasyaitonir. Yang kita yang tampang kriminal jadi hadirkan di istana. Masa ulama dikriminalisasi? Enggak lah. Ya, tapi itu biar menjadi urusannya Habib lah. Yang sesama Habib. Ya, yang sama Habib kita kan supporter aja. Ajib. Insyaallah. Khair. Bukan urusan ini yang punya urusan. Yang menertibkan klan kan urusannya ini. Iya. Ya iya. Sambil makan kupur anggur ya. Ada tempatnya masing-masing. Ya kalau udah urusan begitu saya hanya pengen makan aja. Saya gak ingin apa-ngapain daripada keliru. Pangkat lu apa? Makanya saya pernah ditantang kelahi sama para TK dan Pat. Ya kalah sama saya. Ya dan Pat, saya dan kawan-kawan. Baru dan empat sombong, belum tahu kita dan kawan-kawan. Konyol nih mau kita dan kawan-kawan sama-sama dan kita dan kawan-kawan. Iya, ada punya hadam, aku punya kodam. Ya ini Indonesia gitu. Nah ini umat Rasulullah, mohon tolong saja. Kita ini umat terakhir, ibarat sungai kita ini posisinya di muara. Sahabat itu sumber hulu di sana. Kita ini muara. Sampai carilah muara sungai Sisadane. Betapa bersihnya di hulunya sana. Sampai di muara, masya Allah. Ada bangkai kambing, ada yang ada yang nguyuh cur, ada warnanya. Nah ini kita ini umat akhir. Ya biasalah campur-campur begini. Jangan kemudian umat akhir mau dimurnikan sebagaimana umat di zaman Rasul. Habis kita. Habis. Yang bisa cuma 1-2. Tapi jangan Islam kafah. Ya kamu gak apa-apa. Kalau kamu punya konsep hilir kafa, aku juga punya konsep hilir nusantara. Ada yang punya konsep hilir namanya kemajuan. Ada punya konsep hilir muara namanya hadori Malaysia. Ada yang punya konsep namanya apa? Terpadu. Nah, kenapa yang kamu bully cuma yang nusantara aja? Yang Islam nusantara aja yang kamu bully, yang lain kok gak kamu bully? Pasti ada yang salah deh dengan kamu. Kita punya konsep muara. Ya karena kita orang muara ya sudahlah. Makanya ulama dan kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama punya truk besar, kereta besar namanya NU. Penumpangnya terserah macam-macam. Ada yang sholat, ada yang bandar togel. Nah akhirnya semuanya ke bawah, di bawah sholawatan, di bawah tahlilan, di bawah yasinan. Nah yang pengen pemurnian ini ya memang bagus, tapi penumpang kendaraannya sedikit. Yang boleh numpang hanya yang jenggotan aja, yang cingkrang aja. Tapi larinya memang cepat karena penumpangnya gak banyak, kan mobil sport. Tapi berada di trek umum kayak begini ya bentar-bentar nabrak. Prok, nabrak sapi. Prok, nabrak-nabrak. Lu jangankan di sini, di Suriah, di Libya, di Afghanistan yang hidungnya masih mancung begitu kafah perang mereka. Gak ada habisnya. Akhirnya apa? Jumlahnya 157 juta secara keseluruhan selama konflik. Sebagian yang ke Eropa tidak lagi beragama Islam. Loh, itu namanya pemurtadan syar'i ya. Nah kan mending di sini biasa aja, habis ngaji nyuri mangga. Ini di Indonesia ini indahnya luar biasa. Habis sholawatan ya ada yang habis mukul terbang ya mukul yang lain. Gayanya berdesak-desaan gitu. Biasa di Indonesia, makanya kiai-kiai dari dulu biasa aja. Kok ngotot-ngotot. Akhirnya semuanya jadi berkembang. Kenapa? Karena yang bikin baik itu Allah. Kita ini gak akan ngerti baik kalau gak Allah yang menginginkan. Karena ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakiro. Khairan dimanapun kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan kang sempur, yang sempurna. Nah manusia kok dikasih kebaikan yang sempurna kan aneh. Oh, manusia itu gak sempurna. Maka kebaikan manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Gak bisa berdiri sendiri, maka jangan merasa orang baik menjadi paling baik. Malam ini yang paling baik siapa? Kita berdua. Ya? Iyalah dikasih. Bahkan itu ada tisunya, di situ mah ada tisu, gak ada. Anu aja, ipahnya aja yang ada. Ini gak ada. Nah. Mana ada tisunya? Gak ada. Yang dikasih suguhan ini gak ada ini. Cuma di situ sama di sini. Milagros. Iklan. Apa dikasih aqua sampai 3 botol? Gak ada iklan aqua. Kalau gak mau potong nanti iklan ini. Gak apa-apa saya minumnya aqua. Mau ades mau apa saya bilang aqua. Ini juga aqua. Loh, gak bisa. Kita ini baik berdiri sendiri. Sebaik apapun kaum muslimin, hari ini tidak bisa karena ini umat akhir zaman. Malam ini kita paling baik berdua, ya beliau nggak ada ya, itu jelas-jelas semua. Tapi kita tidak boleh sombong karena kebaikan kita malam hari ini karena ada panitia yang bikin panggung. Coba kalau nggak ada panitia yang bikin panggung, emang kita ada di sini? Ya nggak ada, jadi kita nggak kelihatan baik kalau nggak ada panitia. Nah kalau sudah kayak gini, baik siapa? Baik saya apa? Baik panitia? Ya nggak jelas. Udah nggak jelas siapa yang baik. Kalau panitia nggak ada kita, ya rugi, ya dia merasa menyesal. Kita kesini nggak ada panitia, ya nggak ada panggungnya. Loh ini sudah baru dua, udah nggak jelas siapa yang baik. Kita apa panitia? Nggak jelas. Nah yang ketiga, dapat di situ kita jadi kelihatan ada pengajian karena ada yang duduk di situ. Kalau penjenengan nggak mau duduk di situ, hilang semua. Ini cekson. Ya Allah, ini Jackson. Ini gak bisa berdiri sendiri, kebaikan manusia yang khairan ya bisa. Sampean beda di situ bisa tenang karena ada yang masang tikar, ada yang bikin tenda. Apa sampean tahu yang bikin tenda tadi sholat duhur? Orang panselnya aja gak tahu tadi sholat isya udah apa belum? Karena pakai sepatunya sebelum duhur. Terus kita di sini dikasih makan enak, tenang. Apakah kita tahu? Di sini makannya enak kan karena ada garam. Kerawang apa punya garam? Enggak punya. Yang punya garam Pati, Kudus, Madura, Cirebon. Terus dikirim ke sini, siapa yang ngirim? Sopir truk. Sampean tahu, sopir truknya enggak mampir di warung remang-remang, enggak tahu. Lah pengajian ini baik coba. Karena ada orang Jepang yang bikinkan mie. Kalian pergi haji begitu bangganya beribadah, kembali dengan mabrur. Tapi kalian pergi haji diantarkan oleh orang Yahudi yang mampu bikin pesawat. Kalau gak ada pesawat Yahudi, renang kamu. Terus gua mesti bilang wow gitu. Habibie suruh bikin pesawat gak jadi, namanya tetuko, sing teko ratu kutuku, sing tuku rateko. Iya, Beb. Istri kita ini cantik-cantik. Iya, karena pakai bedak dari Prancis. Nasrani. Coba kalau bedak Cirebon. Oh, blompeng semua itu pasti tumbuh. Kebahagiaan kita di setiap malam menunggu malam syahrul layali dengan ngerokok Cina yang buat. Iya kan, gudang garam, samsu, sampurna, sino wabe. Kita apa yang kita berbuat? Istri kita indah. Kalau head tidak kemana-mana, yang bikin softtek bukan kita. Barang sana tuh yang bikin. Ada yang mereknya mahal, Avail. Tahu saya. Lah istriku perempuan, Beb. Nah ini loh, ini indahnya di situ. Coba. Gak ada yang bisa berdiri sendiri, makanya kalau baik jangan merasa paling baik. Paku keluar dari kayu, pakunya jatuh. Tapi ketika nempel bersama kayu, dia jadi bangunan. Kita ini kan sekarang ini suka ini, hancurkan Yahudi, naiknya Rubicon. Hasyim Asy'ari ketika mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, jangan siapa yang menyerupai kaum maka dia bagian dari kaum itu. Hasyim tidak mau bayar pajak menggunakan gulden karena gulden uang Belanda. Kalau kalian mau ambil sapi, ambil, tapi aku sudah mengatakan menyerupai kaum adalah bagian dari kaum itu dan gulden adalah bagian dari Belanda. Enggak mau. Kalau mau sapi, ambillah. Akhirnya pondok tebu ireng dibakar sama Belanda. Tapi besoknya semuanya minta maaf kepada Kiai Hasyim. Karena cerobong pabrik gula cukir meluntir jadi angka 8. Nah itu baru. Oh, Indonesia Pancasila haram. Tapi setiap hari beli pakai uang Indonesia. Ada stempelnya Pancasila, coba dilihat sini. Rokok haram. Hidup di Indonesia 174 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram, bangun jalan-jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ya, maka jadi orang baik itu hati-hati, kalau sudah baik jangan merasa paling baik begitu. Mari kita tegakkan khilafah, jangan sampai Islam tercampur dengan yang apapun yang lain. Nyablon bendera, alat sablonnya yang bikin Jepang, tintanya dari Cina, yang jual mesin fotokopi Cina, orang Islam bapak, mau bunyi apa lo? Terus gua mesti bilang wow gitu, kata anak saya. Terus gua mesti bilang wow gitu. Makanya kalau orang sekarang ini deh. Gak bisa, jangan sok-sokan. Seolah-olah kita berpisah, tapi di balik itu kita bercengkrama dan saling sandera dalam rokok, dalam uang, dalam apa. Gak bisa. Ya, gitu ya. Ada yang kerja di pemerintah, ya benar ini. Nah, yang kerja di pemerintah dapat gaji. Tapi pemerintah dia diolok-olok. Ini lah. Kalau si Maru Yahmiru Asfaro ini. Kayak Kimar yang bawa catatan. Orangnya itu-itu juga. Heran saya. Perasaan pinter-pinter tapi kalimatnya bodoh. Ini pasti sedang memancing. Dia sedang mengail. Orang pinter kalau berkata bodoh, kalimatnya adalah pancing. Pancingan. Oh, untung santri ini paling ngerti, gak mudah terpancing. Goreng apa saja, biarkan, jangan diangkat. Biar gosong di penggorengan. Imam Ghazali gak paham Quran, gak paham sunnah. Udah biarin, si Arifin Nugroho kan cuma presenter. Subhan Pak Wazir kan cuma penggemar Moge. Udah gitu aja, kok ribut. Hilang, kok gak ada yang angkat. Syamdil Qadir Al-Jilani musyrik. Udah biarin anak kecil, gitu aja. Syed Muhammad musyrik. Firanda, udah biar aja si Firanda. Gitu kan, viral dah. Udah kan sudah cukup viral dah. Orang tua Nabi masuk neraka. Gorengannya gak main-main. Cuman santri ini iseng. Udah wong gendeng jarno. Akhirnya gak ada yang diangkat dari penggorengan. Udah biarin hasilnya gosong di dalam pak. Wajan akhirnya apa? Negeri ini tetap tenang, damai. Itulah Indo. Tenang aja, apanya yang aneh, ya biasa aja tuh. Ya. Sekarang ada yang digoreng, presiden PKI, ya PKI lah, yang penting presiden gua, itu kan gitu, ya, kita syukur punya presiden asik, tampangnya kayak kita, iya kan kita kan orang kampung, jadi dia bagian dari kita banget gitulah, katanya kan gitu. Bajunya kotak-kotak, ya sudah gitu aja lah itu. Daripada yang serem-serem, gitu lah, enak. Ya kalau bukan kita yang menghargai presiden, kita terus siapa? Siapa? Kalau bukan kamu yang menghargai presidenmu, apa bangsa lain menghargai presidenmu? Lurah walaupun kecil, panggil Pak Lurah. Camat walaupun kecil, panggil Pak Camat. Ini presiden. Simbol kebesaran bangsa Indonesia terpilih secara demokratis. Kalau mau menang pakai cara yang jujur, jangan olok-olok dong. Emang ibu-ibu dasar emak-emak apa jadi olok-olok biar harganya murah. Ini kerudung berapa bu? 5.000 aja lah ini. Begitu sampai 1.000 dibeli untuk pergi pengajian. Wong itu ibu-ibu itu kayaknya begitu. Apa-apa sih olok-olok biar harganya murah. Seperti sekarang ada orang bikin organisasi gak ada isinya. Kayak bikin kolam gak ada ikannya. Maka cari kolam, ikan-kolam lain. Ini bid'ah, ini musyrik, ini bid'ah, musyrik. Aduh iya bid'ah ya, musyrik akhirnya. Ya sudah begitu tili-tili begini, serok pindah. Ini tiga orang memang iseng. Yang satu bilang anjingmu kok bagus, kambing, anjing apa. Satu bilang, ini anjingmu dicuci berapa kali kok bulunya kok anjing kambing. Bertiga begitu, kambingmu tak beli ya, aduh udah tiga orang ini. Pasti anjing beneran kayaknya. Kalau tak bawa najis, kalau tak pegang ya apa tak jual ya haram. Ya udah deh, sudah bawa aja katanya. Gratisan malahan. Dia lupa mestinya pukul dulu mbek apa guguk. Nah makanya kadang kayak gini kita tetap butuh tawasobil hak atau tawasobis. Sobor karena santri itu kadang sok-sokan. Mau kemana? Jual kambing ya. Udah tak doakan insya Allah kambingmu laku. Kambing mau pakai insya Allah ya. Pasti laku, pasti laku. Enggak, jangan bilang insya Allah. Ya kalau enggak laku mahal tak jual murah. Jangan, pakailah insya Allah. Enggak ya, laku-laku. Sampai di pasar terjadi kerusuhan, kebakaran. Kambingnya lari hilang. Akhirnya kambingnya hilang, dia pulang ketemu kiainya. Gimana? Kambingmu laku? Insya Allah hilang ya. Kambing kok insya Allah hilang. Hei santri ini ngeyel emang kalau diperingatkan itu. Insya Allah hilang. Oh no kambing kok insya Allah hilang. Insya Allah hical ya. Nah ini makanya kita saling mengingatkan seperti ini. Karena ini eranya saling provokasi untuk pindah ruang gitu loh. Iya. Jenengan sekarang diprovokasi yang sabar. HP palsu, tak usah dipikir. Oh itu blog itu provokasi nih, HP palsu. Kan saya juga pernah dibilang kit palsu gitu. Biasa aja mutiara itu kalau semakin jernih itu semakin banyak yang bikin palsu. Banyak duplikatnya. Nah, ini udah tadi baca. Oh ini HP palsu. Enggak, Asmatahan itu asli. Cuman dulu memang ada konflik gitu aja, terus dianulir. Ya udah gak usah ribet lah. Orang baik, pinter, jenggotnya ya bagus. Tiba-tiba apa-apa, kita juga pernah dianulir gitu aja kok repot. Iya. Ya kan gitu. Tadi baca itu, orang ini keblek semua. Buka pun satu, oh ternyata yang bakul elektronik. Gak usah khawatir, tenang aja. Masih punya orang tua. Ada emang klan yang ke Indonesia itu dua klan. Ada klan lama, ada klan baru. Yang klan lama menikah dengan orang Indonesia. Nah yang klan baru enggak. Nah ini kan sering agak, ya nanti menjalankan sendirilah yang ngurusi. Daripada nanti saya juga keliru. Coba mana ada ngaji kayak kita ini tawa, senyum-senyum, tak perlu serius-serius. Itu malah keliru. Ada kemarin itu saya lihat di YouTube itu ada. Siapa engkau kiai? Engkau dicium tanganmu. Emang dengan mencium tanganmu masuk surga? Ini tanda cinta sama guru. Kalau mencium tangan gurunya, kamu anggap masuk surga dan itu musyrik. Ya kamu lebih berdosa lagi ketika mencium istrimu. Nah, nyium istrinya kemana-mana? Itu nah, ya tambah musyrik itu. Nah inilah kita semoga semuanya ini baik-baik saja. Umat Rasulullah menjadi baik, semakin baik untuk menjadi pemimpin di akhir zaman. Tinggal kita inilah apalagi harapannya. Jangan suka marah-marah. Ya, kalau mencontoh Rasulullah, lihat dulu ulama, baru nanti kita akan tahu kata ulamanya kayak apa. Semoga semua barokah. Al-Fatihah. Hayyul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doa maulidnya sudah? Enggak, doa maulidnya sudah tadi? Ah, dibaca dulu. Nah, gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wafi ni'amalka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jalil majikal karimi wa adhimi sultana. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wanzur alaina rahmatak. Wadhakirna wa nazina hadzal jalal wal ikram. Biridhaka ya Allah, syukur rasulullah ya Allah. Ijala uladana dhuliyatina talamidana alil bahril khair. Alibadana wa sunu qiyam dan al-iman. Ya baina ummahatina, syekh wa syekhina, ajidina sabukuna bin Allah. Allahumma rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma tahrimna ajrahum wa la tabirna wa'adwa bin Allahumma wa bayang khabarna tabirna terjinan. Allahumma sallam wa ta'ala jamu kemahiran Muhammadur Rasulullah wa yaqidah bersama bahayna harjiya ila rabbi kiradiyah tamadiyah wa dukhuli bimbadi wa dukhuli jalan Allahumma ja'ala wa mati Sayyidina Muhammad Allahumma sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam Rabbana adina bila tuqa rahmah bahilana min amnina wa syahda Rabbana adina bila dunia hasana bila akhirati hasana tawaqina aida bin nar sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah.